makes me explode. Thank you. saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Sama ku, bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang. Radio. Kembali dah, itu saja sayangku, terima kasih.